mosali bandananga solo na siliki na fundi yo na basuzi oluki makambo opasoli buku na ngai ya leta se mpona mwasi likambo monene omisolo autorité fongolanga matoi oyoka ayaki kotalanga na ndako mpe alobi na ngai akokaka te kolekisa poso moko soki amoninga te epesaka ye maladi adesarme buku na ngai ya leta mpo te natika o basorti ya butu okangi ye na buku na ngai ya leta molema titi ebuku nango basoli ndeko na ngai ya mwasi azalaki pembeni na yo amonaki nyonso ozalaki kosala ayekoyebisa ngai na mana miso mayebale kaka buku na ngai ya leta opasoli na kofundo epai ya takewa na bakongo zela convocation mama okoyeba mpa ndeko na ngai ya mwasi azalaki pembeni na yo amonaki nyonso ozalaki kosala aye koyebisa ngai na mana miso mayebali kaka motema nangi bouge lamour ebaye ngai nakanisa kaka buku na ngai ya leta nakobundana nani foti mpe ya lamu bolingo oyo etambwisi ngai moto nakondi mingi ebasusi etondi na motema micheline tokosamba na bada mama c'est vrai yanki wa na tondi mingi eba souci tondi na motema Michelina toko samba na bada mama c'est vrai.